السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد, jemaah sekalian, kita meneruskan kajian kitab Tafsir Al-Aisar atau Aisar Tafasir Ali Imran, Surat Ali Imran ayat ke-86 insyaAllah sampai ke-91. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ini masih berkaitan tentang bagaimana Bani Israel, dan kita betul-betul berusaha merefleksikan ke kenyataan di kekinian kita, di zaman yang kita hidup padanya. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasul haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Wallahu la yahdil qauman adh-dhalimin. Ulaika jazaa'uhum anna 'alayhim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in." خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا وأصلحوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Dari empat ayat tersebut, jemaah sekalian, untuk satu konteks, yaitu orang-orang yang mereka kafaru ba'da imanihim, mereka kufur setelah berimannya mereka. Kita bahas ayat per ayat. Kita bacakan dulu maknanya, bagaimana Allah Ta'ala, bagaimana mungkin Allah Ta'ala memberi hidayah pada suatu kaum yang telah kufur setelah berimannya mereka, padahal mereka menyaksikan bahwasanya Rasul itu haq dan telah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Allah Ta'ala tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Baik, kita bahas makna dari ayat ini dulu. Kaifa itu bagaimana? Nah, di sini kaifa yahdillahu qauman, kata para ulama, di sini istifham, pertanyaan kaifa bagaimana, maksudnya untuk istiba'ad. Istiba'at itu yaitu menganggap betapa jauhnya, bukan betapa tidak mungkin, tetapi betapa jauhnya, betapa jauhnya seseorang dapat hidayah padahal dia keadaannya gimana, kafir setelah beriman dan melihat dengan jelas Rasul itu benar dan juga bukti-bukti telah nyata datang pada dia, tapi dia memilih kufur daripada iman. Ini sangat jauh untuk diberi hidayah. Itu maksudnya. Maka istifham di sini kaifa untuk istiba'at, yaitu menganggap jauh, bukan menganggap mustahil. Kenapa? Ya bisa jadi dapat hidayah, tetapi sangat kecil posibilitasnya. Tetap bisa dapat hidayah kalau memang Allah berikan hidayah, ya terserah Allah Ta'ala. Makanya di ayat 89, illal ladzina tabu, kecuali yang bertaubat. Maka itu orang yang dapat hidayah. Tetapi sulit, Pak. Orang kalau sudah melihat kebenaran tapi dia menolaknya, itu berarti memang dia yang pengen menjauh dari hidayah. Maka posibilitas dapat hidayahnya lebih kecil. Ya, wajar kalau misalnya sebagian ulama mengatakan Ahlul bid'ah itu lebih sulit untuk bertaubat dibandingkan ahlul maksiyah. Kenapa? Karena ahlul bid'ah itu kalau kita terangkan ini bid'ah, dia bakal apa? Melawan. Sedangkan ahlul maksiat, kalau kita terangkan ini maksiat, umumnya ia ngaku ini maksiat. Kalau misalnya sampean ngelihat orang di pinggir jalan neguk khamar misalnya, ya, terus sampean nasihati, Pak, bertakwalah kepada Allah, ini haram dalam Islam. Atau lagi main judi di pinggir jalan atau di manalah. Ya, maka mereka, apalagi kalau antum ustaz, mereka akan mengakui, afwan maaf ustaz, khilaf misalnya, atau maafat ini lagi ikhtiar atau dan seterusnya, ya. Ya, mereka mengakui itu salah. Tapi coba ketika mereka melakukan kebid'ahan, bahkan kebid'ahan yang menjerumus kepada kesyirikan. Ya. Misalnya sujud ke kuburan misalnya. Ya. Dalam rangka penghormatan terhadap wali tertentu. Kemudian sampean bilang, "Pak, na'udzubillah ini menjurus ke kesyirikan, Pak. Hati-hati, jangan gini." Melawan mereka. Wah, kamu enggak cinta ya dengan keturunan Nabi? Kamu enggak cinta ya dengan, dan pasti dilawan gitu. Iya, begitu. Yang seperti ini lebih sulit lagi untuk rasio posibilitasnya lebih kecil untuk mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena melawan duluan padahal telah tampak kebenaran padanya. Atau mungkin memang enggak paham. Ini lebih sulit. Walaupun begitu, tidak mungkin kita memblokir rahmat Allah Ta'ala kepadanya. Kalau memang Allah berikan dia rahmat dan hidayah, maka mungkin. Cuman kecil posibilitasnya. Taib. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Kufur setelah iman mereka, kata sebagian ulama, ini untuk orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi kafaru ba'da imanihim, mereka beriman kepada Nabi Musa dan Taurat, tapi mereka kemudian kufur dengan tidak beriman kepada Nabi Isa dan Injilnya. Itu. Ya. Ini konteksnya untuk Yahudi, tetapi bisa diberlakukan umum untuk siapapun yang kufur setelah beriman. Wa syahidu anna ar-rasula haqqun, dan menyaksikan bahwasanya sang rasul yaitu Nabi Muhammad SAW itu hak, benar, dan orang-orang Yahudi pun tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu benar. Wa ja'ahumul bayyinat, dan telah datang kepada mereka al-bayyinat, yaitu bukti-bukti yang nyata. Al-bayyinat ini dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, al-hujaj min mu'jizatir rusul. Hujjah-hujjah berupa mu'jizat para rasul dan ayat-ayat Quran. Mu'jizat terunggul dari Nabi Muhammad SAW, bahkan atas semua Nabi, ini Al-Quran. Jadi kita sedang membicarakan tentang ayat-ayat yang berupa mu'jizat teragung. Nah, udah dapat penyaksian, apa, udah menyaksikan kebenaran rasul, datang kepada kebenaran, tapi tidak mau ikut. Ini orang yang disebut oleh Allah orang yang zalim, yaitu tidak memporsikan kebenaran pada tempatnya. Jadi orang yang tidak mengikuti kebenaran itu sebenarnya berbuat zalim. Untuk siapa? Untuk diri mereka zalimnya itu. Untuk diri mereka. Jadi orang yang berbuat zalim kepada orang lain itu sebenarnya menzalimi dirinya sendiri, karena akan Allah berikan balasan, gitu loh. Maka kata Allah, wallahu la yahdil qauman dhalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah kepada orang yang memang maunya berlaku zalim. Apa itu zalimin? Dikatakan di sini al-mutajawizin al-hadda fi dhulmi al-musrifina fihi hatta asbaha dhulmu wasfan laziman lahum. Orang yang zalim itu orang yang melampaui batas dalam kezaliman dan berlaku israf, ya, berlaku buruk dalam hal tersebut sampai kezaliman itu menjadi sifat yang baku untuk dirinya. Orang-orang seperti ini kata Allah Ta'ala, ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Orang-orang seperti ini bakal apa ganjarannya? Ganjarannya anna 'alaihim, bahwasanya atas mereka satu, laknatnya Allah. Jadi Allah melaknat mereka. Wal malaikati, dan para malaikat melaknat mereka. Malaikat berapa banyak? Lebih banyak daripada manusia. Malaikat itu lebih banyak daripada manusia jumlahnya. Tahu dari mana? Banyak dalilnya menyaksikan itu. Dalilnya adalah, diantar dalilnya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafalkan suatu kalimat melainkan ada raqib atid. Dan raqib atid itu ada dua. Pencatat amal itu ada dua. Satu orang, dua malaikat pencatat amal. Dan itu pun malaikat tersebut silih berganti siang dan malam. Pada subuh hari ada yang naik ke atas dan ada yang kemudian berganti mencatatnya untuk subuh sampai menjelang asar nanti. Nanti asar ada lagi kemudian balik lagi yang tadi yang malaikat malam. Ya begitu. Jadi bisa bilang lebih dari 2-4 lah anggap. Itu baru malaikat yang mencatat amal. Belum malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan untuk menjaga manusia. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki apa? Mu'aqibat, malaikat-malaikat yang menjaga insan dari depan dan juga dari belakang. Ada malaikat yang menjaga itu. Udah berapa itu? Bisa aja 6 itu minimal. Belum lagi malaikat lainnya. Malaikat yang melewati jalan-jalan gang-gang yang mencari majelis ilmu, ada, dan itu enggak tahu berapa, Allah yang lebih tahu. Belum lagi malaikat yang perwakilan atau yang Allah Ta'ala tugaskan bersama malaikat Mikail untuk urusan hujan, awan, tumbuhan. Tumbuhan itu sekecil apapun, maka ada jejak malaikat, tugas malaikat di situ. Tumbuhan, Pak. Tumbuhan sama manusia lebih banyak mana? Tumbuhan. Itu baru tumbuhan. Kemudian malaikatul maut, yaitu satu malaikatul maut, tetapi a'wannya, yaitu para pembantunya, itu beragam banyak yang Allah lebih tahu tentang jumlahnya. Belum lagi malaikat yang ada di Baitul Ma'mur, yang setiap hari 70 ribu malaikat sini berganti dan yang sudah pernah keluar tidak balik lagi. Berarti berapa? Allahu a'lam. Jauh lebih banyak. Dan para malaikat tersebut semuanya melaknat orang seperti ini. Banyak banget. Kalau misalnya nih, kita main apa, misalnya ada klub main sepak bola, ada satu pemain main jelek sekali, bahkan melakukan gol bunuh diri, on goal. Ya, dicela oleh satu stadion. Satu stadion hanya menampung 70 ribu orang. Itu bagaimana perasaannya? Sangat tertekan. Ya, bagaimana kalau ternyata bukan sekadar 70 ribu orang, 75 orang lebih. Enggak tahu berapa miliar triliun, Allah a'lam. Dan itu terjadi nanti di akhirat kerasanya, naudzubillah. Di dunia mungkin dia berleha-leha. Di dunia Allah berikan istidraj, enak hidupnya. Justru ketika menempuh madhab liberalisme, justru makin banyak duitnya misalnya, makin bisa beli mobil, makin datang income dari barat, rekening makin meninggi kadar uangnya, nominalnya masya Allah, enak hidup. Tetapi kalau dia tidak bertaubat, bagaimana nanti laknat Allah dan semua malaikat Allah Ta'ala. Ya, itu laknat Allah wal malaikati. Kemudian wan nasi ajma'in. Jenis ketiga, manusia seluruhnya melaknat orang seperti ini. Tapi kalau misalnya Allah saja yang sudah melaknat, sudah cukup sebenarnya, sudah sengsara dia. Allah tambah laknat seluruh malaikat atasnya. Na'udzubillah. Dia tambah laknat seluruh manusia. Loh, ini lafalnya manusia. Bukankah mereka ini, orang-orang seperti ini punya kawan? Banyak kawannya ketika di dunia. Punya para penolong, punya tim, punya grup. Punya komunitas? Punya. Tetapi di akhirat, semua manusia akan melaknat orang yang kufur setelah berimannya. Baik karena murtad atau jadi orang munafik yang anti-Islam. Ada enggak sekarang orang munafik itu? Zindik munafik itu. Ada beberapa orang, ada yang memang dia kelihatan pinter, edukatif katanya, tetapi untuk Islam anti. Hewan kurban kemarin Nurullah berapa berkurban? Kalau misalnya mungkin ngelihat hewan kurban itu dengan kedunguannya, ya, kita jelekin aja orang-orang seperti ini, kan bilang ini hari pembantaian sedunia katanya. Ya itulah. Itulah kotoran-kotoran yang ada di tubuh kaum muslimin itu. Yang sebenarnya seandainya, semoga insyaallah, kalau penguasa kita itu menerapkan hukum syariah Islam, orang-orang seperti ini wajib untuk bertaubat. Kembali kepada Islam, bertaubat dari kalimat-kalimatnya atau dihukum mati aja orang seperti ini. Karena menghina kaum muslimin, menghina Islam, menghina syariat Allah, dan otomatis itu menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mulai ada sekarang pemikiran sebagian dari orang-orang yang ya antara otak dengan dengkul itu ya enggak jauh beda kualitasnya, dengan mengatakan lebih baik kita jadikan uang buat kurban itu untuk sarana edukasi aja, lebih bermanfaat. Itu kata orang-orang yang mungkin mau menjadi hewan mereka. Iya. Saking simpatinya mungkin kurang puas jadi manusia, mungkin mereka ingin menjadi hewan-hewan itu. Ya, yang kadang-kadang sebagian dari kita tuh merasa aduh jadi pengen nyembelih gitu loh. Ada yang lebih kita sembelih dari selain kambing dan sapi. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang anti dengan Islam, walaupun mereka di KTP Islam, tapi namanya KTP taruh di mana ditaruhnya? Di dompet. Dompet taruh di mana? Di bokong. Nah, di situ. Ya, agama didudukin seperti itu sehingga dihina-hina oleh orang-orang yang hina seperti ini. Ya, mereka ini jemaah sekalian, kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khawatirnya mereka itu telah keluar dari Islam karena menghina syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mereka divonis kemudian memang dengan penghinaan mereka itu murtad keluar dari Islam, maka mereka seperti ini. Kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haq. Diajarin di ibtidaiyah mereka, di MTS mereka, di MA mereka, aliyah mereka, bahkan kemudian kuliah mereka, bahkan sebagian mungkin menjadi dosen agama tapi anti dengan Islam. Bukankah telah melihat ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu? Kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasul haq. Sudah rasul itu benar. Dan bukti-bukti nyata tentang syariat Allah ini. Tapi mereka justru anti Islam dan kemudian menghina syariat Allah Rabb kita Azza wa Jalla, maka mereka kalau tidak bertaubat nasibnya seperti ini. Apa jaza untuk mereka? Anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Manusia seluruhnya. Ya, kita ngelihat screenshot mereka, yaitu percakapan orang-orang seperti itu. Ya, pemikiran seperti ini kata mereka harus dikembangkan. Ya, pemikiran hewan seperti itu. Ya, mereka mungkin vegetarian mungkin atau kolesterol tinggi sehingga mereka enggak mau, tapi kalamnya jangan seperti itu. Menghina agama Allah, menghina syariat Islam. Bahwasanya ini hari pembantaian sedunia, auzubillah. Lalu bagaimana dengan misalnya fried chicken yang perusahaan-perusahaan yang udah established tentang ayam dan seterusnya, mereka menjual daging-daging dan mungkin saja mereka juga tidak pakai pisau nyebelihnya, mungkin ditembak atau dengan cara yang lain. Tidak, mereka aman dari lisan orang-orang ini. Tapi untuk kaum muslimin kita disakiti dengan hal seperti ini. Ya. Maka ikhwas sekalian, orang-orang yang munafik kata sebagian salaf dulu di zaman Nabi, orang munafik itu menutup-nutupi kemunafikannya. Takut. Tapi di zaman sekarang, itu di zaman salaf ya, di zaman setelah tabi'in ya. Tapi sekarang orang munafik adalah orang yang menampakkan kemunafikannya. Apalagi sekarang. Ya. Menampakkan sekali mereka itu munafik, anti dengan Islam, anti dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian sebagian dari orang yang level agama dan juga level akalnya itu tidak lebih baik dari mereka, ikut kemudian dan merasa ini pemikiran baru. Padahal ini pemikiran hewani ini, seperti ini. Pemikiran yang bodoh, pemikiran yang tidak punya akal. Allah Subhanahu wa taala menafikan akal orang-orang yang tidak beriman kepada agama Allah dan syariatnya. Yang seperti ini, ikhwan, akan mendapatkan laknat juga dari seluruh manusia. Bahkan orang yang dulu menjadi followernya akan melaknat orang ini. Dan saling melaknat satu sama lain. Perlu diketahui di surat Az-Zukhruf kata Allah Azza wa Jalla, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin." Orang-orang yang saling berkasih sayang waktu di dunia itu pada hari nanti, sebagian dari mereka kepada sebagian lainnya itu saling bermusuhan. Jadi jangan kira mereka itu di dunia akur, tentram, ikut dengan pemikiran mereka dan Enggak, di akhirat nanti pasti mereka bermusuhan, saling melaknat satu sama lain. Contoh lain, kata Allah Azza wa Jalla mengisahkan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Al-Ankabut. Wa qala innama attakhadhtum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, kalian itu menyembah berhala, berbuat kesyirikan seperti ini. Ini cuman karena ajang apa? Berkasih sayang antar kalian di dunia, ada yang saling ikut, saling karena ada tokoh yang kalian ikuti sehingga kalian merasa dapat nikmat dan perlindungan, itu kata Nabi Ibrahim. Tsumma yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat, yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'd. Pada hari kiamat kalian akan kufur satu sama lain. Kalian akan mengkafirkan, berlepas diri satu sama lain, dan kalian akan saling melaknat satu sama lain. Itu semua orang-orang yang sesat dan menyesatkan saling melaknat, apalagi dengkotnya itu dilaknat sama semua followernya. Sama semua followernya. Dilaknat mereka semua. Bukan oleh orang mukmin saja, bukan oleh Allah Ta'ala saja yang paling utama, bukan oleh seluruh malaikat yang jumlahnya entah berapa triliun, tapi oleh para follower mereka sendiri. Dan mereka akan menuntut pada Allah, ya Allah, inilah yang dulu ngajak saya berpemikiran seperti ini, berikan dia azab yang lebih dari saya, Allah. Itu saling minta, ya Allah, berikan dia azab. Saling minta followernya, minta, ya Allah, ini yang ngajak saya dulu. Itu diantara bukti. Kemudian di surat Al-Baqarah, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Ketika orang-orang yang yang diikuti tokoh-tokoh kesesatan ini, ya, itu berlepas diri kepada para followernya. Kata juga apa? Ketika mereka melihat, masing-masing melihat azab yang datang untuk kemunafikan dan keburukan mereka. Wa taqatta'at bihimul asbab. Di dunia mereka punya link satu sama lain, tapi di akhirat link itu mereka putus. Enggak mau, takutnya dituntut, enggak mau. Dan saling melaknat mereka sama. Maka kemudian qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Duhai kata orang, para followernya bilang, duh, seandainya kami itu punya kesempatan kedua, law anna lana karratan, duh, seandainya kita punya kesempatan lagi, hidup lagi, kami akan berlepas diri dari mereka, dari tokoh-tokoh sesat ini sebagaimana mereka sekarang berlepas diri dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Begitulah Allah Ta'ala akan menampilkan untuk mereka amalan mereka di dunia sebagai penyesalan buat mereka. Itu di surat Al-Baqarah. Ya. Dan juga di surat-surat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka itu akan saling memblokir satu sama lain. Di surat Ibrahim alaihissalam, wa barzu lillahi jami'a. Maka tampaklah mereka, muncullah mereka di yaumil hisab. Mereka bangkit di hari kiamat. Faqala ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a. Orang-orang du'afa, du'afa ini bukan yatim piatu atau fakir miskin, bukan. Du'afa ini orang yang lemah, yaitu bahasa kitanya follower. Du'afa ini tabi'un, orang-orang yang ikut-ikutan atau yang ikut aliran sesat atau yang ikut pemikiran orang-orang munafik. Mereka disebut du'afa karena apa? Enggak punya penolong. Ya kan? Wamalahum min nasirin, mereka enggak punya penolong. Siapa menolong mereka? Tokoh mereka. Allah tantang, enggak bakal bisa nolong. Du'afa, orang-orang lemah dan bodoh ini. Kemudian mereka berkata ketika itu di hari kiamat, lil ladzina istakbaru, untuk orang-orang istakbaru, yaitu orang sombong di sini maksudnya apa? Para tokoh yang ditokohkan tapi sesat dan mengajak follower mereka untuk kepada kesesatan. Apa kata para follower itu? Inna kunna lakum taba'a. Kami dulu waktu di dunia, kami hanyalah taba'a, following, ya. Kami hanya mengikuti kalian. Fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Sekarang bisakah wahai para tokoh, bisakah kalian untuk melindungi kami dari azab ini sedikit pun bisa enggak? Maka qalu law hadana Allahu lahadainakum. Duh, seandainya Allah itu memberi hidayah pada kami dulu di dunia, pasti kami akan beri kalian hidayah petunjuk. Tapi udah enggak bisa, kita enggak bisa apa-apa lagi. Jadi begitu ya, orang-orang sekarang yang mereka keluar dari Islam dengan cara menghinakan agama Islam di hadapan publik, itu kalau mereka tidak bertaubat maka khawatirnya masuk ke dalam hukum ini. Ini memang untuk Yahudi, tetapi sangat possible untuk orang-orang yang keluar dari Islam. Islam itu lebih menganggap, lebih menghukumi keras orang yang kafir karena murtad dibandingkan orang yang kafir karena asli, akafir. Kafir asli selama bukan harbi itu punya hak untuk hidup, dan kita tidak boleh menyakiti mereka. Kafir asli yang tidak harbi, yang tidak memerangi agama kita. Tapi kafir murtad itu hukumannya adalah dibunuh kalau tidak kembali kepada Islam. Itu syariat Islamnya begitu, ikhwan. Karena kafir murtad ini adalah kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasul haq wa ja'ahumul bayinat. Orang yang kafir karena murtad, tadinya muslim, kafir. Maka ini sebenarnya orang ini sudah menyaksikan Rasul itu benar, agama ini benar, dan sudah jelas bukti-bukti yang nyata padanya. Kemudian enggan malah keluar dari Islam, ini lebih jelek lagi dibandingkan dengan orang yang memang belum mendapatkan hidayah Islam sebelumnya, orang kafir asli. Begitu. Makanya hukuman untuk kafir yang murtad itu adalah dibunuh oleh pemerintah, oleh penguasa setempat, bukan oleh ormas atau individu atau DKM. Enggak bisa DKM bikin hukum pacung. Enggak bisa, itu enggak boleh. Ya. Baik. Kemudian khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wala hum yanzurun. Mereka kekal di dalamnya, di dalam laknat tersebut, terus dilaknat selamanya karena kufurnya mereka, murtadnya mereka, keluarnya mereka dari Islam. Atau tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yukhaffafu anhumul azab wala hum yunzarun. Mereka tidak diringankan azab dan mereka tidak mendapatkan penangguhan. Orang yang memang di Allah taala takdirkan masuk neraka karena kafirnya mereka itu tidak ditangguhkan. Tidak ditunda masuk nerakanya. Ya, pernahkah kita membaca misalnya di surat Az-Zumar, akhir-akhir surat Az-Zumar itu ada ayat yang menunjukkan bahwasanya orang yang kafir itu, apalagi kafir murtad itu, tidak ditangguhkan azabnya, disegerakan, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar akhir-akhir. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Digiring orang-orang kafir إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا, menuju ke jahannam bergolong-golongan. Ini di Az-Zumar ayat 71. Dan di Az-Zumar ayat 73 sebaliknya. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Sebaliknya, orang yang bertakwa kepada Rabb mereka digiring ke surga bergolongan. Baik, sampai situ ya sama. Maksudnya digiring, yang satu ke neraka, yang satu golongan ke surga. Tapi ada perbedaan kemudian. Hatta idza ja'uha. Itu dua-duanya ayat itu sama, 71 dan 73. Sampai ketika mereka mendatanginya. Nah, kita anggap nih orang kafir yang sini golongan kafir. Golongan kafir menuju ke jahanam digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugasnya malaikat, ditugaskan malaikat untuk menggiring mereka. Ya. Digiring menuju ke neraka bergolongan ini sampai mereka ketika jauha mendatangi neraka. Nah, sih. Kemudian wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Datang ke surga. Digiring ke surga hatta idza jau, ketika mendatanginya. Apa kata Allah di surat Az-Zumar 71? Hatta idza jauha futihat abwabuha. Dibukakanlah pintunya, pintu jahanam. Yang ini orang beriman hatta futihat abwabuha. Apa bedanya, Pak? Ayo. Silakan. Apa bedanya? Ana ulangi sekali lagi. Untuk yang menuju ke jahanam ini, orang kafir ini, hatta idza jauha futihat abwabuha. Ini hatta idza jauha wa futihat abwabuha. Apa bedanya? Tipis bedanya. Beda tipis tapi maknanya besar. Ayo apa bedanya, Pak? Ayo silakan. Ana ulangi. Hatta idza jauha futihat abwabuha. Ini ahli jannah hatta idza jauha wa futihat abwabuha. Bedanya di mana? Huruf apa? Wow, huruf wow. Satu huruf wow tok, Pak. Berarti kan artinya dan, ya. Kenapa ada perbedaan sini? Ini ada isyarat jemaah sekalian. Satu huruf aja beda ini satu huruf itu. Itu ada kronologi yang berbeda. Dan ilmu yang di dalamnya ada perbedaan, jemaah sekalian. Kalau orang kafir tadi ada wawnya enggak? Enggak ada. Hatta idza jauha futihat abwabuha. Ketika mereka datang langsung dibukakan pintu. Pintu apa? Neraka. Langsung dibukakan pintu neraka artinya datang enggak ada neko-neko, enggak ngetok-ngetok dulu, enggak ada itu. Orang ngetok-ngetok pintu neraka, "Assalamualaikum, masuk dong." Itu enggak ada. Langsung dimasukin langsung celup aja udah sana. Ya. Yeah. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala sudah sana Az-Zabaniyah. Kami panggil malaikat Zabaniyah, itu malaikat yang mengurusin neraka untuk orang-orang penghuninya. Itu langsung. Ini untuk siapa, Pak? Orang kafir. Adapun orang beriman yang mungkin maksiatnya lebih banyak dan belum Allah ampuni dan tidak mendapatkan syafaat untuk selamat dari neraka, ya nasibnya enggak seperti ini banget gitu loh. Dan juga nanti orang mukmin, dan semoga Allah Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, orang mukmin yang memang banyak maksiat tapi dia sholat, ya, itu api nerakanya tidak sama seperti api neraka orang-orang kafir. Dengan bukti disebutkan bahwasanya bekas wudu mereka itu tidak dikobarkan api neraka, enggak. Bekas wudu mereka enggak. Ya, tapi sisi lainnya itu dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis. Itu beda jadinya mereka ini. Beda antara kaum muslimin walaupun fasik dengan orang-orang kafir betul-betul, baik kafir asli atau kafir murtad. Nah, adapun tadi kan yang neraka ini, ahli neraka langsung hatta idza jauha apa? Futihat abwabuha. Ini bagus nih ayat, Pak, perhatikan ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya imam membaca ayat ini, masyaallah, ingatlah di rosat ini, Pak. Nah, adapun ahlul jannah hatta idza jauha wa futihat abwabuha. Ada wawnya. Kenapa ada wawnya? Karena ketika ahlul jannah mendatangi surga itu masih ada prosesnya, enggak, Pak? Betul enggak? Orang kalau mau ke surga masih ada prosesnya, Pak? Masih ada proses. Ya, karena surga itu enggak begitu mudah gitu loh, enggak semudah itu. Neraka gampang masuknya. Kafir aja udah gampang masuk langsung insyaallah. Ala tul langsung masuk free. Ya. Tapi orang yang masuk surga, yang mau masuk surga ini di dunia diberikan ujian dulu, Pak. Di dunia ya, ini di dunia dulu. Ujian dulu, baru kemudian dapat ketenangan kalau dia sabar. Ya, seperti itulah. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin, Ali Imran. Kalau tadi Al-Baqarah juga imam kita membaca, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta kif wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ya. Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara belum diketahui dari kalian itu siapa yang bersabar, siapa yang berjihad, siapa yang belum mendapatkan kesulitan di dunia ini. Jadi ada ujian dulu, Pak, di sini. Kata Nabi SAW, huffatil jannatu bil makarih. Kata Nabi SAW, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang itu tidak disukai oleh jiwa kita. Tetapi kata Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi itu sesuatu yang kalian tidak suka tapi ternyata itu baik buat kalian. Banyak ibadah yang mungkin seseorang itu agak bertentangan dengan hawa nafsunya, tapi itu obat buat dia. Itu jalan menuju surga. Nah, itu di dunia. Kemudian nanti di akhirat, kalaupun ini itu mau masuk surga, dia masih melewati namanya qantarah atau sirat, ya. Ya, jembatan itu jembatan yang masya Allah kalau di dunia nggak bakal ada yang lolos itu. Tapi kalau orang itu amalannya cepat bagus, masya Allah cepat. Dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita melewati sirat. Kalau misalnya sudah melewati sirat, sirat itu jembatan yang bawahnya itu jahannam. Jadi alamatni jahannam, di bawahnya itu neraka jahannam, gelapnya minta ampun dan serem. Dan kemudian lebih tipis daripada ujung pedang. Dan seseorang itu berjalan sendirian tanpa guidance, enggak ada guide-nya, enggak pakai sabuk pengaman atau apa, enggak ada itu, enggak kenal. Pengamannya adalah izin Allah Ta'ala dengan amalan solehnya dia. Nah kemudian ada juga nanti besi-besi pengait yang bolak-balik akan menyambar-nyambar. Besi seperti itu jemaah sekalian. Mengerikan. Sebagian orang ada yang cepat kilat, ada yang seperti naik kuda, ada yang seperti ngesot, ada yang seperti jalan. Lah gimana kalau kayak gitu dia seperti orang yang ngesot kayak gitu, jalan di atas gitu. Potensi untuk jatuhnya lebih besar, lah jauh lebih besar lagi, lebih besar sekali. Itu orang mau masuk surga. Dan itu semua yang mau melewati itu adalah orang-orang mukminun semuanya. Orang kafir, munafik, yang munafik kufur, itu gak sampai situ tahapnya. Gak sampai situ, Pak. Prosesnya itu gak sampai situ. Mereka itu langsung digiring ke neraka, cemplung selesai, udah. Gak ada proses ujian seperti itu. Tapi orang mukmin ada proses seperti itu, jemaah sekalian. Ya. Nah, ketika lewat situ nanti, kalaupun alhamdulillah melewati sirat, masya Allah kemenangan yang agung itu, Pak. Tetapi belum, sebentar. Enggak langsung, masih ada proses lagi. Yaitu di tempat di sini nanti dihentikan dulu di situ. Ada yang namanya qisas, tapi bukan qisas yang di yaumul jaza. Bukan qisas di hari-hari sebelumnya. Jadi kiamat itu ada dua qisas, Pak. Qisas pertama, qisas di yaumil hisab, hari perhitungan amal ada qisas. Sampai binatang juga dikisas. Ya, jadi hewan yang menzalimi hewan lainnya tanpa hak itu dikisas. Kemudian mereka menjadi debu, menjadi tanah kemudian sesuai hadis riwayat Al-Hakim. Manusia antara satu sama lain dikisas. Baik karena mukul, karena nonjok, atau kisas dari segi harta, atau dari segi lisan, dikisas itu sama lain, dikisas. Baik kisasnya apa, bisa jadi pahala ditransfer nanti, dibalikin pahalanya, atau kalau gak punya pahala nanti dosanya ditimpalkan kepada orang yang menzalim ini, itu kisas. Di hari apa? Yaumul hisab. Itu kisas pertama. Ya. Nah nanti setelah lewat sirat orang-orang beriman, sebelum masuk surga itu terjadi pengumpulan lagi, dan itu di kisas yang kedua. Kisas yang kedua ini bukan kisas yang pertama, beda. Kisas yang kedua ini adalah kisas yaitu penghilangan mangkel di hati, sebel di hati, iri hati dihilangin, itu kisas yang kedua. Kisas di depan pintu surga setelah melewati sirat. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hijr. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan 'ala surrin mutaqabilin. Kami cabut apa yang ada di kalbu-kalbu mereka dari ghil. Ghil itu ada kedengkian, kebencian, mangkel, sebel di hati sedikit pun dihilangkan oleh Allah taala, dicabut sampai masuk surga dalam keadaan nol dari hasad, enggak ada hasad. Makanya penghuni surga tuh enggak ada iri-irian kemudian, wah padahal dia dulu kayaknya amalan dikit deh, kok bisa lebih tinggi daripada kita? Kemudian minta, ya Allah, kok dia dapat kayak, gak ada protes-protes gitu. Gak ada ejek-ejekan. Duh, lu masuk surga, emang kok kayak orang kayak lu bisa di sini loh. Gak ada, kemudian kecewa dia. Wah, songong dia, na'udzubillah songong banget. Semoga Allah turunkan derajatnya. Gak ada kayak gitu. Gak ada, penghuni surga tuh gak ada yang seperti itu. Mereka tuh saling damai semuanya sesama. Karena sebelum masuk pintu surga, ada proses-proses. Proses pembersihan betul-betul. Sehingga masuk surga itu betul-betul bersih, betul-betul. Hatinya bersih. Iya, begitu. Walaupun ada nanti mantan penghuni neraka yang masuk surga ya mungkin agak sedikit gosong-gosong mukanya ya, itu juga enggak diejek. Lah, gosong gitu kan, enggak digituin juga ya. Ya, jadi seperti itu jemaah sekalian. Itu bedanya orang-orang kafir, baik kafir murtad atau kafir asli yang langsung dicemplungin neraka. Lihat di surat Az-Zumar. Beda wawu saja itu ada tafsiran yang berkelanjutan panjang. Kalau saya mau ceritakan lagi hadis-hadisnya, ini bukan temanya sekarang. Tapi panjang Pak itu prosesnya. Ya, begitulah. Beda wau saja ilmunya itu bisa panjang, Pak. Maka jemaah sekalian, betul bahwasanya Al-Qur'an ini kata Allah Ta'ala, hadza bayanul linnas wa huda wa mau'izhatul lil muttaqin. Sekarang sampean itu mau jadi manusia biasa atau mau jadi manusia bertakwa? Kata Allah, Al-Qur'an ini bayan, penjelasan untuk manusia semuanya. Tapi kan enggak semua manusia bertakwa. Adapun manusia bertakwa, bagi kata Allah, wa huda, Al-Qur'an ini petunjuk, wa mau'izhah, dan penasehat buat orang yang bertakwa. Kalau misal kita dengar Al-Qur'an dan tafsirannya biasa aja, maka sampean sama dengan orang pada umumnya. Berarti itu berarti menunjukkan ketakwaan yang masih kurang. Tapi ketika sampean itu lagi takwa-takwanya, lagi tinggi imannya, insyaallah Al-Qur'an dan tafsirannya itu membuat tinggi, makin tinggi iman antum. Karena apa? Kata Allah sudah menjamin, ini Al-Qur'an huda, petunjuk dan mau'izhah. Adakah orang Nasrani atau kafir, apalagi Buddha dan agama-agama yang lebih rendah daripada ahli kitab itu, mereka mengambil mau'izhah dari Al-Qur'an? Enggak bisa. Mengambil petunjuk dari Al-Qur'an enggak bisa. Kenapa? Enggak ada ketakwaan. Mereka itu manusia pada umumnya. Tapi kalau orang bertakwa, baru baca sedikit aja, bahkan beda huruf waw saja, itu mengingat nanti di hari akhir ada proses yang panjang untuk orang-orang beriman. Begitu, Pak. Makanya antar kita nih, antar yang beriman, saling sayang lah, Pak, ya. Kenapa? Karena kita ini, dan semoga Allah wafatkan kita di atas keimanan, kita ini prosesnya masih panjang, Pak. Di akhir hari akhir nanti, dan satu hari di hari akhir nanti, ka'alfa sanatin mimma ta'udun, bisa jadi seperti entah berapa, enggak tahu hitungnya berapa harinya kita ini. Ya, ribuan tahun. Jadi Masya Allah, hari di akhir nanti. Dan ketika nanti saling bertemu di surga, dan semoga Allah pertemukan Anda dan Antum, semoga Allah perkenankan kita di surga, itu mungkin kita, Pak, kenal wajah dulu waktu di dunia, gak kenal nama. Bahkan mungkin Antum gak ketahu namanya siapa, dan mungkin Anda ingat wajah Antum, Antum ingat wajah Anda. Wah, ini yang dulu ceramah. Wah, ini yang dulu kajian suka tidur misalnya, ya. Nah, itu ingat, ya. Gak bakal nanti di sana gak bakal, lu dulu yang suka molor ya di kajian sambil ngorok ya, enggak bakal ngejek-ngejek gitu ya. Tapi Masya Allah, setelah proses panjang, setelah keletihan dunia, setelah letihnya di akhirat, di qisas, di ini, di itu, nanti bertemu, enggak ada kebencian satu sama lagi, satu sama lain, Pak. Mungkin di dunia kadang antar yang ngaji sekalipun, Pak, itu kadang ada persaingan, mungkin persaingan bisnis, ya, persaingan rebutan imam mungkin, bahkan persaingan rebutan ustadz undangan. Nah, itu terjadi. Tapi insya Allah kalau mereka niatnya sama-sama baik dan mereka kemudian diampuni oleh Allah, itu di surga ketemu enggak lagi ngungkit-ngungkit, wah dulu tuh yang rebut ustadz kita tuh, dia tuh, wah, enggak ada, insya Allah. Begitu, Pak. Maka sejelek-jeleknya orang beriman di dunia, itu sayangilah mereka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang masalah menikahi budak, menikahi ya, musyrikah dan musyrik, orang musyrik atau musyrikah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala 'abdu mu'minin khairum mim musyriki walau a'jabakum." Budak hamba sahaya yang beriman itu lebih bagus dibandingkan orang musyrik laki-laki. Walaupun orang musyrik itu memberikan kalian ketakjuban. Takjub karena hartanya, takjub karena tampannya, takjub karena apanya lah, skill main bolanya atau seterusnya. Tapi budak-budak muslim itu lebih baik daripada orang tersebut. Iya, Pak. Sejelek-jeleknya kita nih, mungkin dari segi beberapa mazhab beda sama kita, tapi dia muslim. Selama dia bukan munafik yang seperti orang-orang yang menyerang Islam, ya. Dia muslim, ya mungkin banyak maksiat, tapi ini masih lebih baik dibandingkan apa? Orang kafir. Walaupun betul-betul kalian takjub padanya. Prinsip seperti ini yang tidak tertanam di sebagian masyarakat awam, Pak. Sehingga mohon maaf, bukan masalah politik saja. Banyak yang lebih mengatakan yang penting itu benar pemimpin kita walaupun kafir. Loh, justru karena kafir itu gak benar udah. Gimana? Ini pemikiran yang agak kebalik. Kebanyakan ngopi, kurang zikir. Ya. Sekarang kan orang kalau konser dikit ngopi, bro. Kenapa gak bilang zikir, bro? Gitu dong. Kenapa ngopi? Ya. Ngopi itu bukan sumber sumber kebahagiaan. Zikirlah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir tenang hati kita, bukan ala bi ngopi, dengan ngopilah kita tenang hati. Enggak, ngopi itu cuma sarana aja. Ngopi itu cuma mas ya, minum biasa, Pak ya. Jadi jangan dijadikan sebagai seolah-olah sesuatu yang precious sekali ya. Kemudian illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan mereka berbuat islah, yaitu memperbaiki diri mereka, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kita terjemahkan aja setelah itu. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma izdadu kufra lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun. Orang-orang yang kufur setelah keimanan mereka, justru thumma zdadu kufra, mereka makin bertambah kekufurannya. Ini orang kedua. Orang pertama yang tadi kita sebutkan murtad kemudian taubat. Nah, ini insyaallah Allah terima taubatnya. Allah Ta'ala akan mengampuni dia dan merahmati dia. Kemudian yang kedua, orang yang kufur setelah imannya, kemudian bertambah kekufuran mereka. Bertambah kekufuran mereka. Kata Allah, lan tuqbala taubatuhum. Enggak bakal diterima taubat mereka. Wa ulaika humud dhalun, mereka orang-orang yang sesat. Maksudnya enggak diterima taubatnya apa? Yaitu ketika mereka bertaubat itu pas kapan? Ketika mereka sakaratul maut baru bertaubat. Nah, itu enggak diterima taubatnya. Jadi taubat itu diterima malam yughargir, sebelum ghargir. Sebelum ada ghargharah. Apa Pak ghargharah, Pak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yughargir. Taubat masih diterima selama dia belum apa? Yughargir. Yaitu apa, rohnya itu udah mulai ya tinggal dikit apa, udah mulailah pokoknya sakaratul maut. Makanya disebut yughargir, ghargar, yughargiru, karena orang ketika sakaratul maut itu potensi untuk kayak gitu sore gitu, belum mati tapi hampir gitu kan, itu yughargir ya. Kalau udah kayak gitu taubat nggak diterima taubatnya. Firaun itu bertaubat ketika tenggelam di laut, dia bertaubat tapi sudah melihat azab, dan ini sudah sakaratul maut, maka Allah tidak terima taubatnya. Yang seperti enggak terima taubatnya, kafir, murtad, tadi dia beriman, murtad, malah buwazdadu kufrota, bertambah kemurtadan dan bertambah kekufurannya, dan baru taubat ketika di akhir hayatnya, di mau wafatnya itu pas melihat azab dan melihat malaikat maut, enggak diterima taubatnya. Nah, kemudian innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Nah, ini yang ketiga. Golongan orang yang kufur, siapapun itu, mau kufur murtad atau kufur asli, wa matu, mereka mati, wahum kufar, dan mereka statementnya apa, wahum kufar, mereka mati dalam keadaan kafir. Falan yuk falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih, tidak akan diterima dari mereka sepenuh bumi, emas satu bumi itu enggak bakal diterima oleh Allah walaupun mereka membayar fidyah sebesar bumi emas. Padahal hal-hal itu tidak ada. Orang enggak bakal punya emas, orang dia dikubur pakai kain kafan aja enggak punya kantong kok, gimana mau nyimpan emas? Apalagi sebumi lagi. Ini hanya ala sabilil fard, yaitu seandainya ada emas satu bumi, dia mereka berusaha membayar fidyah agar menebus tidak masuk neraka, tidak diterima. Ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Mereka mendapatkan azab yang pedih dan mereka tidak ada yang menolong di hari yang kita butuh pertolongan. Ya, mungkin yang sedikit ini jemaah sekalian bermanfaat, semoga minimal menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan memperingatkan kita akan bahaya kekufuran. Maka jemaah sekalian, banyak-banyaklah membaca Al-Quran dan menggali pengetahuan dalam Al-Quran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sehingga ketika kita ditanya oleh Allah Ta'ala, ditanya oleh malaikat di kubur kita, man rabbuk, siapa rabbu, maka kita bisa menjawab. Siapa nabimu, bisa menjawab. Apa agamamu, bisa menjawab. Dan kemudian pada hari akhir, apalagi kalau kita punya anak yang dibimbing Al-Quran, baik kita yang bimbing atau masukin pesantren ya, maka insya Allah itu enak sekali itu nanti di akhiratnya untuk orang tuanya. Ada kemarin pertanyaan ke saya, Pak Ustadz, mungkin ada orang ini yang temen yang bertanya, sepertinya temennya itu udah mulai putus asa untuk kehamilannya. Pertanyaannya gini, adakah sesuatu yang lebih baik daripada syahid disebabkan apa? Melahirkan. Faham enggak, Pak? Ada ibu-ibu yang wafat karena melahirkan. Nah, itu kan menjadi syahidah, ya. Adakah ustaz yang lebih baik dari itu gitu? Dan itu kan mulia itu. Ibu yang ibu muslim muslimah yang wafat karena melahirkan. Itu Allah Ta'ala akan angkat derajat insyaAllah. Tapi pertanyaan, adakah ustaz yang lebih baik daripada itu? Ana bilang ada. Apa ustaz? Anak yang soleh gitu. Anak yang soleh, iya, itu gak bakal terputus insyaAllah sama ibunya. Iya begitu, ya. Jadi ini untuk motivasi mungkin sebagian ibu-ibu itu merasa kehamilannya itu bermasalah misalnya, divonis oleh dokter kemudian misalnya, kemudian dia berusaha memaksakan diri hamil normal dan ada posibilitas nih menuju kematian misalnya dan gak tahan hampir. Ini sebelum terjadinya itu perlu dimotivasi. Ada yang lebih indah daripada menjadi syahidah, yaitu apa? Memiliki putra atau putri yang salehah, apalagi penghafal Quran walaupun gak hafal 30 juz, tapi putra putri ini rajin sholat dan hafal Quran. Itu di akhirat nanti orang tuanya akan diberikan apa? Mahkota oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin dia akan bertanya-tanya kepada Allah, kok bisa ya Allah derajatnya setinggi ini saya? Min imma karena anaknya soleh, dan anak yang soleh adalah yang pasti istighfar untuk orang tuanya. Dan anak yang rajin baca Quran, itu orang tuanya insya Allah akan mendapatkan kebaikan dari itu. Baik orang tua yang ngajarin Al-Quran atau orang tua yang mendonasikan untuk pendidikan dia untuk Al-Quran. Maka jangan jauhkan anak kita dari Al-Quran. Dekatkan mereka ke Al-Quran dan jauhkan dari musik. Justru sebaliknya itu jadi berbalik nanti. Anak-anak sekarang apa coba? Bisa nyanyi, joget, pentas ini na'udzubillah. Itu nanti di akhirat itu kalau gak bertaubat itu, gak ditegur anaknya, nanti akan ditanya sama Allah, kamu kenapa nak gerak-gerak seperti itu? Kenapa joget-joget? Kira-kira anak itu bakal ngaduhnya gimana? Emak, emak saya, ibu saya yang ngajarin. Ya kan? Apakah kemudian anak itu bertanggung jawab? Saya yang bertanggung jawab ya Allah, emang ini saya salah? Enggak, ngomongnya nanti. Apa? Ibu saya itu waktu itu ngajarin saya video ini, video itu dan seterusnya. Lip sync ini, apa? TikTokan ini dan seterusnya. Ya? Sekarang anak-anak sampai ikut-ikut apa? Joget-joget di samping mobil tuh, yang apa jalan mobil tuh, apaan sih tuh, gak tahu dah. Joget-joget samping mobil dan seterusnya, itu coba apa? Itu ditanya gak di akhirat kira-kira? Ditanya di akhirat. Ditanya itu di akhirat. Nanti kalau ditanya dia mau jawab apa? Nyalahin mobil? Nyalahin diri sendiri atau nyalahin siapa yang mengadakan hal seperti itu? Ya maka dekatkanlah anak-anak kita kepada Al-Quran dan jauhkan mereka dari musik dan tontonan-tontonan yang tidak benar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.